Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-thaminu, bab yang ke-8, fil kafalati wad-dhaman, tentang al-kafalah dan ad-dhaman. Dua-duanya bermakna jaminan, tetapi ada perbedaan antara keduanya yang akan kita pelajari nanti. Naam, akan dijelaskan definisinya. Wa fihi iddatu masaila, pada bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, fi makna al-kafalati wa adillati masyru'iyatiha, tentang makna al-kafalah, jaminan kafalah, dan dalil-dalil disyariatkannya. Al-awwal ta'rifuha, definisi kafalah. Al-kafalah hiya, al-kafalah hiya altizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbih. Ila majlis al-hukm. Ila majlis al-hukm. Coba ada mudarris yang sedang bertugas. Kok ada Muhammad naik sepeda, terus ada jalan-jalan di situ. Ini Naufal terlambat. Ada tolaba yang berkeliaran di situ. Hiya altizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbihi ila majlisil hukm. Iltizam artinya jaminan bahwa dia bertanggung jawab. Ihdar untuk menghadirkan, untuk mendatangkan. Man alaihi haqqun maliyun, orang yang punya kewajiban mengembalikan hak orang lain yang mengutangi dia berupa harta, utang. Li rabbihi, dihadirkan orangnya kepada pemilik hak tersebut. Untuk pemilik hak tersebut, ila majlisil hukum, dihadirkan ke majlis hukum. Ke majlis hukum, pengadilan. Jadi, ada orang punya utang. Ini yang dimaksud dengan man alaihi haqqun maliyun. Dia punya utang, ya, hak orang lain yang harus dia bayar, kembalikan. Nah, ketika tiba waktunya dia tidak bisa membayar, akan diperkarakan. Kemudian ada orang yang menjadi kafil, saya yang jamin. Ya, artinya sekarang dilepaskan dia, diberi kesempatan, nanti saya menjamin, ya, bahwa dia akan saya datangkan nanti. Nah, saya menjamin, saya bertanggung jawab mendatangkan dia ke majelis hukum. Dengan jaminan itu, maka na'am, dilepas dia. Baik. Oleh pemilik hak tadi. Nah, asan yang kedua, adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil disyariatkannya al-kafalah. Wahia masyru'atun bil kitab wa sunnati wal ijma'. Al-kafalah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadith, dan ijma'. Faminal kitab, maka dalil dari Al-Kitab, Al-Quran, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qalu nafqidu suwa'al maliki. Mereka mengatakan, kami kehilangan suwa', yaitu alat takar, alat yang digunakan menakar gandum, milik sang raja. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir, dinukil oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Ada yang mengatakan itu terbuat dari emas, ada yang mengatakan terbuat dari perak, ya, ada yang mengatakan bentuk gelas, dan pendapat-pendapat yang lain. Jelas itu dijadikan sebagai alat takar. Ini terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika Mesir dan sekitarnya kena musibah bencana, ya, kering yang berkepanjangan. Sinin Yusuf dan orang-orang kekurangan makanan, ya. Walhamdulillah, Mesir punya gudang, ya, persiapan gandum yang banyak yang telah dipersiapkan sebelumnya, ya, yang ketika itu diawali dengan mimpinya sang raja, yang kemudian ditakbir, yakni ditafsirkan mimpi itu oleh Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang akan terjadi ke depan sini Yusuf, sehingga ada persiapan mereka, sehingga orang-orang berdatangan untuk membeli makanan ke Mesir, termasuk saudara-saudara Yusuf diutus oleh Nabi Ya'qub Israel alaihissalam. Mereka datang untuk membeli makanan. Nah, dan Nabi Yusuf melihat mereka, mengenal mereka saudara-saudaranya, sehingga Nabi Yusuf ingin mengambil saudara kandungnya, menahan saudara kandungnya, ya. Tetapi harus pakai siasat tentunya. Nah, siasatnya diatur, ya, dia sudah jadi Perdana Menteri, ya, Nabi Yusuf. Dia atur dengan bawahan yang terpercaya. Takaran itu secara diam-diam dimasukkan di tempatnya salah satu daripada yaitu saudaranya Yusuf. Nah, di perlengkapannya saudaranya Yusuf, yang saudara kandung yang ingin diambil itu, tanpa disadari oleh mereka. Kemudian, ya, petugas mengatakan, nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan alat takarnya sang raja. Ya. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, dan barang siapa mendatangkannya, berhasil untuk mendatangkannya, dia akan dapat himlu ba'ir, akan diberi sebagai imbalannya himlu ba'ir, yaitu makanan gandum seberat beban yang bisa diangkut seekor unta. Ya. Baik, kata Ibnu Katsir, ini masuk dalam bab ju'alah. Ju'alah nanti akan kita pelajari bab tentang ju'alah. Jadi sejumlah harta yang disiapkan oleh pemiliknya, ya, akan diberikan kepada seseorang yang melakukan apa yang diinginkan. Nah, di barang siapa berhasil mendatangkannya, maka dia dapat himlu ba'ir, imbalannya makanan seberat beban seekor unta. Wa ana bihi za'im. Wa ana bihi za'im, dan saya jamin itu. Saya za'im, ai kafil, dhamin, saya penjaminnya. Saya penanggung jawabnya, menjamin akan memberikan apa yang dijanjikan itu, imbalan itu. Ya. Sebenarnya diceritakan dalam surah Yusuf, ya, kemudian dikatakan bahwa mesti salah satu dari kalian ada yang mencuri ini. Kok bisa hilang? Ada yang mencuri. Dan tentunya mereka mengingkari, kemudian diperiksa satu persatu nisyasatnya Nabi Yusuf, kemudian ditemukanlah Su'al Malik itu di perlengkapan saudaranya yang ingin diambilnya itu. Nah, kemudian terjadi perbincangan di situ, ya, dan hukum yang diberlakukan kepada pencurinya diserahkan kepada hukum mereka, ya, hukum mereka Bani Israel, dan bukan dikembalikan kepada hukumnya Al-Malik, karena Al-Malik orang kafir, rajanya kan orang kafir. Nah, hukumnya siapa yang ditemukan dia dianggap pencurinya, maka dia ditahan. Nah, ditahanlah dia sesuai hukum yang mereka sepakati, tertahanlah saudaranya Yusuf, diambil oleh Nabi Yusuf, dan itu yang dia inginkan. Nah, kemudian di belakang tentunya, ya, saudaranya Nabi Yusuf malah senang ketemu Nabi Yusuf kembali, kan begitu. Dalam keadaan saudara-saudaranya belum sadar itu siasatnya Nabi Yusuf. Baik, ini terkait dengan potongan ayat ini. Jadi asyahid, tetapi dalil yang terkait dengan pembahasan kita, wa ana bihi za'im. Za'im artinya kafil, dhamin, saya penanggung jawab, penjamin, ya, akan hal itu yang dijanjikan tadi, yaitu himlu ba'ir. Baik, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalil yang kedua, ayat dalam surah Al-Qalam, ayat 40. Ya. Tadi itu surah Yusuf ayat 72. Ini Al-Qalam ayat 40. Terkait dengan orang-orang kafir. Ya. Terkait dengan orang-orang kafir yang punya klaim-klaim yang batil. Ya. Klaim-klaim yang batil tentang mereka. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salhum," tanyakan kepada mereka, orang kafir itu, orang musyrik itu, "Ayyuhum bidzalika za'im?" Ayyuhum, siapa di antara mereka bidzalika, dengan perkara itu yang mereka klaim tersebut, za'im? Ai kafil. Siapa penanggung jawabnya? Siapa penjaminnya? Naam. Wa minas sunnah, dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-'ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun wad-dainu maqdiyyun. Naam. Hadis ini lihat di catatan kaki, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, at-Tirmidzi mengatakan hadis hasan, derajatnya hasan. Naam. Wa sahhahahu al-Albani, dan disahihkan al-Albani, dinilai berderajat sahih oleh Al-Albani, silsilah sahihah, dalam silsilah sahihah. Baik. Nah, jadi hadis ini sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Al-ariyatu mu'addatun, kata Nabi. Al-ariyah, barang yang dipinjam, harta yang dipinjam, mu'addatun, harus dikembalikan. Kita meminjam suatu peralatan dari saudara kita, cangkulkah, parangkah, atau semisalnya pinjam pulpen, seorang pelajar minjal pulpen atau buku, kitab temannya, ya, itu dia manfaatkan. Mu'addatun, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Wazza'imu, jangan kemudian minjam sesuatu, wah tidak kembali-kembali, sudah selesai urusannya. Bukan minjam itu namanya. Hah? Bukan minjam namanya itu. Baik. Tidak tanggung jawab namanya begitu. Wazza'imu gharim. Waddainu maqdiyun, dan utang harus dibayar. Ya. Pinjam utang, pinjaman utang. Ya. Atau pinjaman utang pinjaman atau utang penjualan, jual beli sudah kita lewati ya. Maqdiyun harus dibayar. Harus dikembalikan karena itu hak pemilik harta yang telah mengutangi. Hah? Wazza'imu gharim, ini yang menjadi syahid dalil. Fazza'imu huwal kafil. Maka zaim dia adalah al-kafil. Penjamin, penanggung jawab. Wazza'amatu al-kafalatu. Az-za'ama jamina, al-kafala yakni jaminan. Jadi ya, az-za'ama semakna dengan al-kafala itu jaminan, berarti zaim subjeknya, kafilnya, penanggung jawab, penjaminnya. Ma makna gharim? Gharim artinya bertanggung jawab menanggung apa yang telah dijaminnya. Apa yang dia beriltizam dengan itu. Memberi jaminan, bertanggung jawab. Berarti dia bertanggung jawab menanggung apa yang telah dijaminnya. Itu makna gharim. Tayyib. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazil kafalati. Sungguh ulama telah ijma'. Jadi telah terjadi ijma' di kalangan ulama. Ulama berijma' akan jawazil kafalati, mengenai bolehnya al-kafalah, pemberian jaminan. Li hajatin nasi ilaiha, karena hajat, kebutuhan manusia kepada perkara ini. Wa daf'i ad-darari 'anil madin, dan untuk mencegah mudarat dari pengutang yang dituntut membayar utangnya ketika tiba waktunya, sementara dia tidak punya kemampuan saat itu. Dengan adanya jaminan tersebut, dia bisa tercegah dari mudarat. Ya. Nah, dia sudah akan dituntut saat itu, ada yang menjamin, beri dia kesempatan. Saya yang jamin, beri dia kesempatan. Ya, sekian waktu, dan saya yang menjamin pada waktu itu, pada waktu yang ditetapkan, saya mendatangkan orangnya. Jangan khawatir, saya yang jamin, saya yang tanggung jawab mendatangkan dia. Yang penting sekarang dia dilepas, diberi waktu lagi. Ah, itu. Jadi untuk mencegah mudarat darinya. Tayyib, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua. Arkanul kafalati wa syurutuha. Rukun-rukun kafalah dan syarat-syaratnya. Arkanul kafalati khamsatun. Rukun-rukunnya ada lima. As-sighatu, lafaz yang digunakan, ya, yang diucapkan, model lafaz, ya. Al-kafil, wal-kafil, penjamin, penanggung jawab, wal-makfulu lahu, yang diberi jaminan untuknya, yakni pemilik hak yang menuntut haknya, ya. Dia diberi jaminan untuknya bahwa jangan khawatir, haknya itu tidak akan hilang begitu, karena dijamin bahwa ketika tiba saatnya nanti al-kafil akan mendatangkan dia, menghadirkan dia. Nah, wal makfulu anhu, yang dijamin darinya yakni al-madin, pengutang, ya, pengutang tadi yang dijamin akan dihadirkan itu oleh al-kafil ketika tiba waktu yang disepakati. Wal makfulu bihi, perkara yang dijamin. Apa perkara yang dijaminkan itu? Nah, ini lima rukunnya. Wasighatuhum, wasighatuha, sighahnya, model lafadznya lafadz yang digunakan dalam pada akad ya muamalah kafala ini, tatimmu, sempurna bi ijabil kafili wahdah, dengan ijab yakni lafal yang digunakan oleh al-kafil, penjamin, untuk menjatuhkan akad kafala tersebut. Wahdahu, dia sendiri, ya, ijabul kafil wahdah, yakni tidak dibutuhkan dari pemilik hak untuk mengatakan qabil tu misalkan, ya, wala tatawaqqafu ala qabulil makfulilah, wala tatawaqqafu, dan tidak tergantung sahnya kafala itu, tidak tergantung ala qabulil makfulilah, kepada atas penerimaan al makfulah, pemilik hak yang dijamin untuknya. Jadi tidak bergantung pada dia mengatakan qabil tu baru dianggap sah. Jika dia tidak mengatakan qabil tu berarti tidak sah, enggak. Nah, baik, jadi cukup al-kafil saja yang menjadi, kalau orang menikah kan, yang menikahkan walinya mengatakan saya nikahkan Anda dengan putriku ini, ya, kemudian yang laki-lakinya atau wakilnya yang nikahkan mengatakan qabil tu, saya terima pernikahannya, ah, baru sah. Kalau dia tidak mengatakan qabil tu, enggak bisa, enggak sah. Nah, wajib, kalau ini tidak, asalkan kafil sudah mengatakan, ya, saya menjamin, saya kafil atasnya, ya, maka sudah cukup. Tidak menunggu harus ada dari al-makful apa, pemilik yang mengatakan, ya, qabil itu saya terima. Nah, tidak menunggu itu. Wajib, ammal kafilu fayushtaratu fihi an yakuna ahlan. Adapun al-kafil, fayushtarutu fihi, maka dipersyaratkan padanya, an yakuna ahlan litabarru'i, bahwa dia orang yang pantas, ya, untuk melakukan tabarru'. Tabarru' melakukan mengeluarkan hartanya secara cuma-cuma. Nah, babil ihsan, berbuat baik kepada orang lain, dia mengeluarkan hartanya secara cuma-cuma. Itu tabarru'. Sawa'an kana rajulan, baik dia seorang pria, awim ra'atan, atau dia wanita. Jadi kafil itu tidak harus laki-laki. Boleh jadi yang menjamin itu seorang wanita. Ada wanita, ya, punya kemampuan. Nah, pantas dia untuk melakukan tabarru', mengeluarkan hartanya melalui jalur tabarru', yakni secara cuma-cuma untuk membantu. Bisa dia menjadi kafil. Dia mengatakan, saya, ya, yang menjamin, ya, menghadirkan dia, diberi kesempatan. Lianna al-kafalata minat tabarru'at, karena al-kafalah, jaminan ini minat tabarru'at, ya, termasuk dalam kategori tabarru'at, yakni mengeluarkan harta secara cuma-cuma. Naam. Karena dia yang menjamin kalau ternyata terjadi sesuatu. Naam, yang dijamin tadi ternyata tidak bisa mengembalikan hak orang tersebut, ya, nanti akan disebutkan sebagian hukum kafalah. Terpaksa, karena dia yang menjamin, dia yang bertanggung jawab akhirnya. Nah, baik. Wa ala dhalika la tasihul kafalatu minal majnun awil ma'tuh awil sabi. Berdasarkan ini tidak sah kafalah itu dari orang yang gila, orang yang terganggu ya kewarasannya. Ya. Orang yang tidak berakal. Orang yang ada gangguan jiwa. Ya. Sobi, anak kecil, nah, ini semua orang-orang yang tidak berakal. Wa kadzalika al-majnun al-mahjuru 'alaihi li safahin. Wa kadzalika al-mahjuru 'alaihi li safahin. Begitu pula orang yang dihalangi melakukan tindakan atas hartanya karena safah, karena kedunguannya dalam mengurus harta. Dan ini sudah beberapa kali disinggung tentang as-safih, orang yang dungu dalam mengurus harta, tidak mengerti masalah harta, hanya akan menghancurkan, menghabiskan harta tidak jelas, ya. Maka untuk menjaga kemaslahatan hartanya, maka dia dihajar, dia dilarang, dihalangi untuk bertindak pada hartanya, sehingga tidak sah jual belinya, tidak sah ya tindakan-tindakannya terhadap hartanya, jual belinya dan yang lain semua tidak sah. Ya, termasuk tabarru', dia memberikan hartanya ya secara cuma-cuma. Naam. Semua itu tidak sah. Itu al-mahjur alaih. Fala tasihhu kafalatuh. Maka tidak sah kafalahnya. Ya. Wala dhamanuhu dan dhamannya. Tidak sah jaminannya. Kafalah, so kita pelajari. Kafalah ini jaminan menghadirkan orang tersebut yang punya tanggungan, ya, harta yang harus dia berikan kepada pemiliknya. Adapun dhaman nanti akan kita pelajari secara khusus, yaitu menjamin pembayaran utang seseorang, yang dia beri jaminan. Jadi la tasihul kafala minal majnun, yang orang gila, tidak waras, gangguan jiwa, al ma'tuh, ya, orang idiot gitu. Nah, tayyib. Atau sabi. Nah. Begitu pula al-mahjur alaih li safah. Naam. Jadi harus orang yang ahlan litabarru', ayyakuna ahlan litabarru', yang bisa menjadi kafil. Tayyib, ammal makfulu an, adapun al-makfulu anhu, yang dijamin darinya, fala yushtaratu ridahu li sihhatil kafala, maka tidak dipersyaratkan keridoannya sebagai penentu sahnya kafalah. Siapa tadi al-maghful anhu? Al-madin ini yang punya utang yang ya yang dibantu dengan kafalah tersebut. Naam. Yang dijamin darinya, bahwa akan dihadirkan saat tiba waktunya. Bi khilafil kafili, berbeda halnya dengan al-kafil, penanggung jawab, penjamin, fa inna ridahu syaratun li sihhatil kafalah, maka sesungguhnya ridhonya syarat yang menentukan sahnya al kafalah, karena dia penjamin, penanggung jawab, berarti harus ridho dia. Amma mahallul kafalah, adapun ya bidang ya perkara yang berlaku padanya kafalah, faqad takunul kafalatu bil mal, boleh jadi jaminan kafalah itu dengan harta, wa yutlaku 'alaiha ad-dhaman, Dan itu yang dimutlakkan istilah atasnya dengan ad-dhaman. Ya. Akan datang nanti. Tayyib. Jadi ketika dia dituntut tiba masa pembayaran, dia tidak mampu, ya, maka dia dibantu oleh dhamin. Beri dia kesempatan lagi. Beri kesempatan. Saya yang jamin. Ya, saya yang jamin dia akan membayarnya. Nanti kalau misalkan dia tidak membayar, dia yang bayar. Dia yang tabarru' dari hartanya untuk membayarnya. Naam. Wa qad takunu bin nafs wa yutlaqu 'alayha kafalatul badan wal wajh. Naam. Dan boleh jadi kafalah itu berupa an-nafs, diri. Ya. Jiwa, yakni diri seseorang. Wa yutlaqu 'alayha kafalatul badani wal wajh, dan dimutlakkan atasnya, ya, digunakan padanya istilah kafalat al-badan wal wajh, jaminan, ya, tubuh dan wajahnya. Ini yang sedang kita pelajari sekarang. Kafil, yakni dia bertanggung jawab menghadirkan tubuh orang itu. Wajah orang itu dihadirkan di majelis ketika tiba waktu yang disepakati. Sekarang beri dia kesempatan, ya, nanti sampai pada yang disepakati, dia, saya menjamin saya akan menghadirkan dia untuk membayar utangnya. Nah, jadi yang dijamin apanya? Dijamin mendatangkan jasad orang itu. Nah, kalau dhoman, dia menjamin bahwa utangnya itu, harta sebagai pembayaran utangnya itu akan didatangkan oleh dia. Nah, itu pembahasan masalah yang keempat nanti, dhoman. Kemudian masalah yang ketiga, sebagian hukum-hukum kafalah ini kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum, tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.